الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد keterangan tentang nazar panjang ya, keterangannya panjang. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan keterangannya, kita bersoal jawab. Jika surga dan neraka kekal, berarti yang kekal bukan hanya Allah. Bukankah satu-satunya yang kekal hanya Allah? Ya, surga dan neraka kekal, tetapi pernah tidak ada. Pernah tidak ada dan pernah dihancurkan oleh Allah, berarti makhluk. Ya, yang dimaksud bahwa yang kekal hanya Allah, maka Allah belum pernah tidak ada. Tidak ada di satu masa, di satu zaman di mana Allah tidak ada. Yang menciptakan zaman itu sendiri Allah. Bagaimana Allah tidak ada? Gitu. Adapun surga, neraka, ini makhluk Allah yang menciptakan. Berarti pernah satu, pada satu ketika belum ada surga, belum ada neraka. Dan malaikat dulu. Hadisnya Fahir Imam Muslim. Bagaimana kisah para malaikat yang dipanggil oleh Allah dan disuruh menyaksikan makhluk, lihatlah makhluk yang baru saja aku ciptakan ini, surga dan neraka. Itu ya. Apa yang Allah katakan kekal, kita harus yakini bahwa itu kekal. Apa yang Allah jelaskan bahwa tidak ada kematian, karena kematian Allah ujubkan dalam bentuk kambing kibas dan Allah telah sembelih, dan Allah katakan tidak ada kematian setelah hari ini. Ya. Orang munafik sama dengan orang kafir, sama-sama najis, sama-sama kekal di neraka. Siapa orang-orang munafik yang dimaksud pada kondisi sekarang ini? Tidak tahu pada hakikatnya. Karena orang munafik adalah menyembunyikan kekafiran di hatinya. Tahu dari mana kita? Ya, tentu kita tidak tahu. Adapun sifat-sifatnya, ciri-cirinya, ada. Ucapannya bohong, janjinya tidak pernah ditepati, tidak amanah tapi khianat, ya, menghina kaum muslimin, membesarkan orang-orang kafir, ya, menakut-nakuti kaum muslimin. Nah, ini diantara ciri-ciri orang munafik. Ya, orang muslim, kaum muslimin dicaci maki. Ya. Amerika, Eropa disanjung-sanjung. Yahudi dan Nasrani dipuja-puja. Ini diantara ciri-ciri. Okay. Bagaimana? Apakah orang seperti itu kita langsung katakan dia munafik? Ya, tidak tahu. Ciri-ciri orang munafik ada pada dirinya. Hanya Allah yang tahu munafik atau tidak. Maka Nabi tidak mengatakan Abdullah bin Ubay bin Salul munafik, enggak. Si fulan munafik, enggak. Walaupun Nabi dikasih tahu, karena tidak boleh. Ya, kecuali beberapa sahabat saja, Abu Hurairah, Hudzaifah, dan itu pun disimpan. Abu Hurairah kan mengatakan, yang sekarang aku sampaikan, yang sekarang aku simpan. Berarti ada ilmu-ilmu yang tidak wajib disampaikan. Ya. Adakah ilmu tasawuf yang hak? Teman saya pernah mengatakan kalau Imam Syafi'i dan Ibnu Qayyim adalah ulama tasawuf. Tasawuf, benarkah? Sama sekali tidak benar. Ya, bahkan bukan hanya Imam Syafi'i, Ibnu Qayyim, kata mereka Nabi sendiri mengajarkan ilmu tasawuf. Ini penisbatan dusta, tidak benar. Tidak ada dalam Islam ilmu tasawuf. Ya. Bahasa Arab yang bermakna tasawuf, lafaz tasawuf bahasa Arab betul. Sebagaimana Qurratul Qodam, Al-Masjid, Al-Musalla itu semua bahasa Arab. Tapi bahasa syar'i belum tentu. Beda dengan manhaj, syariah, akidah, ya, talak, iddah. Ini masuk dalam bahasa syar'i. Fikih. Adapun tasawuf bahasa Arab, tapi tidak masuk dalam bahasa syar'i. Tasawuf ialah enggak ada. Beda dengan salat. Salat bahasa Arab asli. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, sudah ada kata-kata salat belum? Sudah. Ya, sudah. Apa yang dimaksud? Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam? Bukan. Salat yang dimaksud doa. Gitu. Ya, atau tasawuf bahasa Arab, tapi bukan bahasa syar'i. Gitu. Tasawuf artinya apa? Tasawuf mereka mengatakan diambil dari kata-kata saf, karena mereka berada di saf terdepan dalam perjuangan dalam salat. Ini keliru. Ya. Karena ada waw di situ, tasawuf, sedangkan saf enggak ada wawunya. Ya, saf dengan fa saja. Yang kedua, mereka mengatakan dari kata safin bersih. Karena orang-orang tasawuf itu orang-orang yang paling bersih. Hatinya, badannya, ini pun keliru. Karena kata-kata saf bersih ada alifnya di situ, bukan waw. Bukan tasawuf. Saf. Ya, keliru. Nah, maka yang benar suf, suf waufa. Yang hak bahwa tasawuf dari kata suf. Apa suf ini? Kain wol. Karena mereka awalnya tokoh-tokoh mereka memakai kain seperti ini, maka disebut tasawuf. Gitu. Jadi diambil dari pakaian saja. Bagaimana ada istilah syar'i yang terambil dari pakaian? Ya. Bukan dari lafaz. Tasawuf, ilmu tasawuf mempelajari ilmu-ilmu tentang hati, membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah, tapi tidak lewat Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak lewat Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, mereka membersihkan hati dengan cara-cara sendiri. Al-Qur'an dan Sunnah membersihkan hati dengan cara salat, puasa, sedekah. Mereka punya cara-cara sendiri agar takut kepada Allah, punya cara-cara sendiri. Bagaimana? Bikin kuburan di belakang rumah. Nah, lalu ketika malas sholat tahajud, ada rasa bakhil untuk sedekah, dia masuk ke kuburan itu. Ya, kuburan yang telah dia gali. Lalu dia berbaring seolah-olah mati. Lalu dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kan begitu kan? Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Orang yang sudah mati mengatakan, ya Allah, seandainya engkau tunda ajalku ini, artinya seandainya aku hidup lagi, ya Allah, Wa asaddaqa wa aku minas salihin. Aku akan bersedekah dan aku akan berbuat soleh. Hidupkan aku ya Allah. Padahal masih hidup. Ya, pura-pura mati. Ya. Nah, lalu dia sadar, oh ya saya masih hidup. Berarti saya punya kesempatan. Ya, ini cara-cara yang mereka bikin sendiri. Rasul dan para sahabat tidak pernah mencontohkan seperti ini. Lihat dengan manhaj salaf, kaidah yang sangat besar, lau kana khairan lasabaqu. Kalau ini baik tentu para sahabat melakukan. Tentu para sahabat berlomba membuat lubang kubur di rumah mereka waktu itu. Kenapa tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburan? Padahal imam sudah ada penghalangnya. Penghalangnya adalah tembok masjid. Iya, para imam memahami dalam hal ini adalah tanah. Jadi bukan semata bangunan masjid. Jadi tanah. Jangan sampai tanah masjid bersatu dengan tanah kuburan. Berbeda dengan jual beli tahiyatul masjid, mengumumkan barang yang hilang. Ini hubungannya dengan masjid, bukan tanah. Jadi walaupun tanah masjid tetapi tidak dipakai sholat, misalnya di konblok sana, ya, bolehkah jual beli di sana? Boleh, walaupun di tanah masjid. Ya, bolehkah sengaja sholat tahiyatul masjid di konblok sana? Tidak boleh. Harus di tempat yang memang dibangun oleh pengurus sebagai masjid. Gitu ya. Adapun tentang kubur, maka adalah tanah. Walaupun jauh sekali di pojok sana, tapi satu tanah dengan masjid, maka tidak boleh. Nabi dan para sahabat memerangi, mengintervensi negara kafir untuk menegakkan dinullah. Apakah hal ini tidak bertentangan dengan lakum dinukum baliyadin dan la ikroha fiddin? Yang dimaksud dengan la ikroha fiddin adalah tidak boleh memaksa orang masuk Islam. Masuk Islam, kalau tidak saya bunuh kamu. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini yang dimaksud. Maka yang boleh dilakukan oleh penguasa muslim adalah mari masuk Islam. Mari masuk Islam. Ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau tidak mau, bayarlah jizya. Bayarlah jizya. Pajak upeti. Kalau tidak mau, baru diperang. Kan tidak memaksa. Yang dimaksud tidak memaksa, tentu pengertian Rasul dan para sahabat. Apa yang difahami oleh Rasul dan para sahabat. Karena yang paling paham tentang ayat la ikraha fiddin adalah Rasul dan para sahabat. Dan Rasul para sahabat mengamalkan ayat itu. Caranya bagaimana tadi? Mari masuk Islam, bayar jizya, perang. Apa kita lebih paham daripada Rasul dan para sahabat? Ya, kita memahami Al-Quran berdasarkan pemahaman Rasul dan para sahabat, bukan kita pahami sendiri. Jika ada orang kafir yang berada di masjid tanpa keperluan, misalnya untuk istirahat, tidur, dan kita mengetahui setelah dia berada di sana, bagaimana sikap kita seharusnya? Bagaimana jika tempatnya adalah musola seperti di kantor? Kalau kita tahu, kita sampaikan. Ya, kalau tidak ada resiko, kita sampaikan. Anda non-muslim, Anda tidak boleh di masjid ini. Masing-masing punya aturan, kami punya aturan. Berarti ini mereka belum tentu mengizinkan ketika kita masuk gereja misalnya, dan kita juga enggak memaksa masuk kan ketika tidak diperbolehkan. Tentu hak kita untuk mengatakan ini masjid, Anda tidak boleh masuk sini, ya, kecuali kalau mau diikat masuk Islam, ditawarkan masuk Islam. Adapun tentang musola, ini tidak ada perbedaan kecuali sholat Jumat. Maka di masjid ada tahiyatul masjid, di musola tidak ada tahiyatul masjid, ya, karena tahiyatul musola tidak ada, ini keliru. Di masjid tahiyatul masjid, di musola tahiyatul masjid, karena istilah musola tidak ada dalam syar'i. Yang ada masjid. hanya dibagi dua masjid itu, masjid jami' dan masjid bukan jami'. Masjid jami' yang dimaksud adalah masjid yang didirikan sholat Jumat. Yang tidak didirikan sholat Jumat bukan masjid jami'. Ya. Jadi kita klik masjid jami' satu doang tuh di situ tuh masjid jami'. Ya, yang lainnya bukan masjid jami'. Ya, ini masjid An-Nasr, ini masjid Raya, masjid jami' sana. Nah, keliru, masjid jami' yang dimaksud dipakai sholat Jumat. Ya, adapun istilah musola tidak tepat. Sama saja, sama saja. I'tikaf, tahiyatul masjid, menjual barang dan seterusnya. Hanya para imam menghindari i'tikaf di masjid yang bukan jami, karena menyangkut sholat Jumat. Berarti sholat Jumat dia harus keluar. Berarti ada waktu dia keluar. Itu saja. Adapun secara umum sama, ya, kayak ke masjid, mengubur mayat, kemudian mengumumkan barang yang hilang, sama. Apakah boleh memakan makanan dari bejana yang dimiliki oleh orang kafir? Boleh, ya. Mana dalil? Nabi diundang makan oleh, iya, perempuan Yahudi kafir dan makan di situ. Tentu pakai bejana orang itu. Nabi Muhammad sama Nabi enggak ada riwayat bawa piring sendiri, bawa tempat sendiri. Nah, tempatnya dari situ dan dimakan. Yang Nabi tidak mau, yang diharamkan bejana dari piring dari emas, perak. Gitu. Kalau cincin perak boleh, cincin emas tidak boleh. Ya, ada tempatnya masing-masing. Ya. Yang tidak boleh emas perak bejana. Saya Ahwat, 22 tahun dan belum menikah. Sekarang ini bekerja karena tuntutan untuk mandiri dari orang tua yang ekonominya pas-pasan. Orang tua dan saya sendiri masih awam dengan fikih Islam. Tanyanya panjang. Oh, saya akan bekerja di luar negeri, ya. Yang apa ini? Yang memusuhi Islam. Oh, negara yang bukan memusuhi Islam. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya kuliah saya di negeri tersebut? Kalau negeri tersebut mayoritas kaum muslimin, boleh. Kalau kaum muslimin minoritas 1%, 2%, 3%, jangan. Ya. 50% barangkali bisa termasuk mayoritas kita pas di tempat yang umumnya kaum muslimin di situ. Ya. Dengan mahram. Ya. Oh ya, tambah satu lagi dengan mahram. Ya. Tambah satu lagi dengan mahram. Tanpa mahram tidak boleh. Ya, jangankan seperti itu, haji umroh harus dengan mahram. Ya. Jadi yang dimaksud negeri muslim dengan negeri kafir ini orangnya. Ya, orang mengatakan peraturannya, undang-undangnya enggak benar. Orang. Ketika mayoritas di negeri tersebut kaum muslimin, ya negeri muslim. Ketika mayoritas di negeri tersebut orang-orang kafir, ya negeri kafir. Karena hanya dua, negeri muslim, negeri kafir. Orang mengatakan harus undang-undangnya, peraturan ini tidak benar. Ya. Tentu ketika mayoritas muslim dengan sendirinya aturannya Islam, walaupun tidak sempurna seperti di negeri kita. Apakah aturan Islam tidak berjalan di negeri kita? Berjalan. Cuman tidak sempurna. Potong tangan tidak diterapkan, cambuk, kisos tidak diterapkan. Tapi adanya masjid di mana-mana, menggemanya suara azan di mana-mana, kan diterapkan di negeri kita ini. Tentang talak, rujuk, diberikan sesuai dengan syariat Islam. Tidak dicampur dengan pengadilan negeri misalnya, pengadilan agama ininya. Nah, berarti ini kan bagian dari syariat Islam. gitu ya. Apa kitab fikih yang Ustaz sarankan bagi penuntut ilmu yang Allah? Bacalah fikih sunnah yang mudah, ya. Tapi lebih aman karena fikih sunnah ini banyak khilaf yang didiamkan, ya. Bacalah sama Muhyiddin yang ditulis oleh Syahrul, ya. Atau belajarlah sesuatu yang sifatnya khusus. Artinya enggak usah fikih. Apa? Cara wudu. Ya. Cara salat Nabi, bacalah sifat salat Nabi sahabat. Gitu ya. Kalau fikih secara keseluruhan, ya tidak jadi awam lagi, ya. Yang mana awam kan, dia ingin tahu cara salat, ya sifat salat Nabi. Cara wudu, ya sifat wudu Nabi. Itu sudah saya jibrin misalnya. Ini mencukupi bagi awam. Ya, puasa puasa Nabi, saya salim dan saya hari menulisnya. Dan ya. Bagaimana hukum membaca doa yang diambil dari Al-Quran pada waktu itu? Hilaf ini, ya, hilaf. Di antaranya saya salim mengatakan tidak boleh secara mutlak, ya. Tetapi tidak semua ulama berpendapat seperti itu. Karena yang dipegangi oleh para imam adalah tilawahnya. Tilawahnya, bacaan tilawah ini yang tidak boleh. Adapun menukil satu kalimat yang ada dalam Al-Qur'an, sebagian ulama membolehkan. Ya, karena kalau tidak boleh sama sekali agak muskil karena Subuhun Kudus, Subhan Rabbil A'la ini ada dalam Al-Qur'an. Kan gitu. Ada dalam istri yang bagaimana yang dapat menahan seorang suami masuk surga? Bukan istrinya, suaminya itu sendiri. Ya. Maka istri yang sangat buruk, pezina, peminum khamr, bahkan lebih dari itu istrinya Nabi Lut. Ya, lebih dari pezina, peminum khamr, penjudi, kabir. Apakah menghalangi Nabi Lut masuk surga? Tidak. Tidak. Nah, jadi yang bisa menghalangi itu suaminya sendiri. Istrinya berzina, minum khamr, berjudi, suaminya membiarkan, tidak menasihati, ya, itu yang dimaksud. Jadi keadaan suaminya. Kalau suaminya terus menasihati dan tidak bosan-bosannya dan sampai akhir hayatnya masih dalam keadaan kafir, pezina, minum khamr, maka tidak masalah. Berarti telah gugur kewajiban si suami, telah mendakwai, hanya istrinya memang tidak mau. Ya. Nah, bagaimana tidak dicerai? Ya belum putus asa. Belum putus asa, artinya si suami ini belum putus asa. Si suami masih yakin, berharap bahwa istrinya ini masih bisa berubah, maka belum dicerai. Gitu. Belum dicerai, sudah mati dalam keadaan pezina, peminum khamr, kafir, maka tidak bisa disalahkan. Nah, kecuali ketika dirasa sudah tidak bisa lagi, sudah belasan tahun, puluhan tahun, nah, boleh sih. Ya. Kantor saya setiap pagi mempunyai kebiasaan doa bersama yang dipimpin secara bergiliran antar karyawan. Pertanyaannya mana? Ini pertanyaan. Boleh tidak? Tidak boleh. Ini bid'ah. Tidak boleh. Ya. Tidak usah ikut. Kita tidak bisa menasihati, kita tidak bisa melarang karena kita karyawan rendahan. Yang penting tidak. Dan insya Allah ini kan tidak termasuk bagian dari pekerja. Ya, tidak masalah saya kira. Saya seorang karyawan hotel. Terkadang ada tamu yang memberikan uang tip dan berbagai barang perasaan. Pertanyaan, apa hukum dari uang tip Tergantung perusahaan antum. Kalau perusahaan antum mengatakan jangan kalian menerima uang tip, ya, dari para tamu dalam bentuk apapun, uang, barang, tentu hal, karena sudah terikat perjanjian. Nah, kalau perusahaan membolehkan, maka boleh. Kan masing-masing seperti ini. Ada perusahaan yang mengumpan, ya, dilarang, memohon masyarakat tidak memberikan apapun pada karyawan kami, ya, berarti tidak boleh. Gitu. Ya. Kecuali dia pegawai penguasa, pegawai pemerintah, pegawai negeri, maka tidak boleh dengan keadaan apapun, alasan apapun. Kalau ada hubungannya dengan pekerjaan, ya, sebagaimana Ibnu Lutfi yang dimarahi oleh Nabi karena membedakan ini hasil aku menarik zakat, ini hadiah. Apa dibenarkan kalau dalam pernikahan terjadi rasa cinta, tidak terjadi rasa cinta terlebih dahulu? Iya, tidak disyaratkan. Umumnya seperti ini. Pernikahan karena suka sama suka. Pernah terjadi zaman itu. Ada seorang wanita datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, dan ini yang bukan Zainab, ada beberapa kisah. Kalau yang Zainab dipisahkan oleh Nabi. Ini dia hanya bertanya, ya Rasul, ayahku menikahkan aku dengan seorang laki-laki yang aku tidak kenal, aku tidak suka. Berhakkah ayahku berbuat seperti itu? Kata Nabi, tidak berhak. Kalau engkau mau pisah, aku pisahkan. Kalau engkau terima, ya sudah terima. Nah, si perempuan ini, saya hanya bertanya, ya Rasul, aku terima. Nah, kalau si Zainab kan dipisahkan. Ini terima. Berarti pernikahan tanpa diawali dengan kasih sayang sebelumnya enggak masalah. Ya. Dan itu terjadi. Bapak kita, kakek kita, nenek kita kan banyak cerita kan di kampung-kampung, ya. Nikah sebulan, dua bulan baru tidur bareng. Ini kan enggak suka, kalau suka ya langsung tidur bareng barangkali ya. Enggak suka, itu perempuannya ngumpet, ya. Ya, lama-lama ya. Suka juga. Gitu. Punya cucu banyak, ya, punya anak banyak, terjadi seperti itu. Mawaddah warahmah bisa terjadi setelah nikah. Sebelum nikah sudah ada rasa suka, ya, serak, saling tertarik, ya itu bu. Nah, jadi tidak merupakan bisa. Bagaimana sholat tahiyatul masjid sedang waktunya ketika matahari terbit atau tenggelam? Tunda, ya, tunda. Karena ini nggak lama, nggak ada kemusyilah. Paling 2 menit, 3 menit, ya, tunggu sebentar. Kalau kelihatan matahari, ya, kalau tidak mendung atau apa, kira-kira beberapa menit sebelum maghrib jangan sholat. Karena maghrib itu pas ketika matahari betul-betul tenggelam. Qurtus Syams, bulatan matahari itu sudah tidak kelihatan dari tempat kita. Nah, itulah masuknya waktu maghrib. 4 menit, 5 menit sebelum itu jangan sholat. Itulah saat-saat terlarang sholat. Ini di negeri kita kan sulit melihat matahari. Iya, seperti itu. Lalu sulit. Sulitnya, ya mungkin karena terhalang, ya. Kalau kita ada di pantai, kan enggak sulit. Bisa dengan jadwal. Maghrib jam berapa? Jam 6 lebih 5. Mulai jam 6 lah. Jangan sholat apapun. Oke. Apakah makmum membaca doa iftitah bila sholatnya jahat? Ya, secara umum seperti itu. yang para makmum disuruh mendengarkan adalah bacaan Al-Quran imam, ya, Al-Fatihah dan surat-surat lain setelah Al-Fatihah. Nah, maka sebelum itu membaca iftitah. Ketika sedang membaca kemudian terdengar suara imam membaca Al-Fatihah, nah, kita kembali kepada kaidah wa idza quri al-Qur'an fastami'una wa ansitu. Apabila Al-Qur'an dibaca maka diam, dengarkan. Ini umum di dalam salat, di luar salat. Ya. Walaupun dalam hal ini ada Allah. Ya, kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau di sholat malam itu yang kita ini di dua sekarang atau dua?